وبالليل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai pada pasal ke-10 menerangkan bahwa saat Nabi diutus, manusia dibagi pasal 6 sekarang. وَأَسْتَهْدِيهِ بِهُدَاهُ الَّذِي لَا يَذِلُّ مَنْ أَنْعَمَ بِهِ عَلِيْهِ. Itu ya. وَأَسْتَهْدِيهِ بِهُدَاهُ الَّذِي لَا يَذِلُّ مَنْ أَنْعَمَ بِهِ عَلِيْهِ. Aku memohon hidayah. Ini ucapan beliau berarti ya. Aku memohon hidayah. Ini kan masih awal. Yang dengan hidayah itu seseorang tidak akan sesat. Karena ada orang yang dengan hidayah dia, untuk hidayah tanda kutip, malah orang lain jadi sesat. Gara-gara dengar ceramah dia, gara-gara baca tulisan dia, gara-gara bergaul dengan dia, akhirnya kita jadi sesat. Adakah yang seperti itu? Banyak. Beliau mohon kepada Allah jangan sampai hidayah yang beliau dapatkan mestinya hidayah yang menyebabkan seseorang tidak sesat. Ini ada dua pada sudah kita bahas, hidayatul taufik dan hidayatul bayan. Kalau taufik sudah tidak bisa dibahas. Orang yang mendapat hidayah atau taufik pasti baik. Mau sejahat apapun, mau sekafir apapun, mau sebodoh apapun, mau sedungu apapun tadinya, kalau Allah berkenan memberikan hidayah atau taufik kepada dia, selamat dia. Lurus dia. Tidak akan sesat dan seterusnya. Adakah tanda-tandanya? Tidak ada. Ciri-ciri? Tidak ada. Bolehkah kita membuat ciri tanda? Tidak ada, tidak boleh. Yeah. Maka hidayah itu taufik bisa Allah berikan kepada seorang yang jenius, cerdas. Bisa juga Allah berikan kepada orang yang dia tidak tahu apa-apa, yang IQ-nya jauh di bawah normal. Ya, tapi akalnya masih berfungsi. Yang ngaji Sabtu Ahad malam sudah lupa lagi misalnya. Tapi dia mendapatkan hidayah itu taufik, maka dia tidak sesat. Sebaliknya profesor, doktor, cerdas, tapi Allah tidak kasih hidayah itu taufik, maka sesat. وَأَسْتَغْفِرُهُ لِمَا أَسْلَفْتُ وَأَخَّرْتُ. Yang ketujuh, aku memohon ampun kepadanya dari ketergelinciranku. إِسْتِغْفَارُ مَنْ يُكِرُّ بِعُبُودِيَّتِهِ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ ذَنْبَهُ وَلَا يُنَجِّيهِ مِنْهُ إِلَّا هُوَ. Istighfar yang merupakan bentuk ubudiyah. Karena istighfar ini bagian dari ibadah, bukan semata-mata doa masalah. Walaupun berdoa itu bagian dari ibadah. Tentang istighfar ini, berdoa juga ibadah. Tidak kalau kita berdoa, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah sembuhkan sakitku, ya Allah semoga anakku lulus ujian dengan nilai bagus. Ini doa masalah. Doa masalah. kalau doa habis azan, ketika turun hujan, ketika mau makan habis makan, ini bukan doa masalah, tapi doa ibadah. Nah, istighfar ini mencakup dua-duanya. Doa ibadah juga, doa masalah juga, kan mohon ampun. Ya kan? Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ini yang ke-8. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Ada kata-kata hamba di sini. Sementara Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa tidak menonjol kata-kata hambanya. Padahal jelas itu hamba Allah juga. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menonjolkan kata hamba, abduhu wa rasuluh. Kan apa bedanya beliau dengan kita? Kan sama-sama hamba. Iya kan? Kenapa disebut? Ya. Kalau beliau rasul, jelas kita semua enggak ada yang rasul. Kalau beliau hamba, kan kita semua hamba. Kenapa disebut? Karena beliau ingin tawadhu. Ingin merendahkan diri. Beliau tidak ingin menonjolkan diri. Maka beliau ingin nama beliau itu makruf terkenal sebagai hamba. Ya. Nah, Nabi Ibrahim itu terkenal Rasulullah dan Khalilullah, kan gitu. Nabi Musa Rasulullah dan Kalamullah. Nabi Isa Rasulullah dan Ruhullah, kan sebuah pepangkatan yang tidak ada pada manusia biasa. Ruhullah, Kalamullah, Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad SAW Rasulullah dan Abdullah, semua kita adalah Abdullah. Nah, ini tawadduknya beliau. Padahal dari tiga sisi itu ada pada diri beliau. Beliau Khalilullah bukan? Iya. Beliau pernah berbicara langsung dengan Allah apa belum? Iya. Bukan hanya Nabi Musa kan? Yang pernah berbicara langsung mendengarkan suara Allah kan? Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Sebetulnya kalau beliau menyandang Khalilullah, Kalamullah juga tepat, enggak salah. Tapi beliau lebih suka dengan Abdullah, hamba Allah. Menunjukkan beliau tawadhu. Dan dengan ini, dengan ketawadhuan beliau ini justru malah apa? Malah beliau di atas yang lain. Ini sifat tawadhu. Manusia yang paling tawadhu adalah beliau. Tawadhu yang benar. Bukan tawadhu yang dibuat-buat. Tawadhu yang dibikin-bikin. Tawadhu justru untuk berniat untuk meninggikan diri. Merendahkan diri, meninggikan mutu. Nah, tujuannya begitu. Ingin mutunya itu biar tinggi. Dia pura-pura tawadhu. Saya mah gak bisa apa-apa, begini, begitu. Nabi tidak, tawadhu yang betul-betul karena Allah. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Maka beliau menjadi yang tertinggi di antara lima tadi, bahkan di antara seluruh para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa ba'athahu wan-nasu sinfah. Beliau diutus oleh Allah di tengah-tengah manusia yang ada dua golongan. Ini ke-9 sekaligus ke-10. Beliau diutus manusia dibagi dua. Di tengah-tengah dua golongan manusia. Yang pertama, ahlu kitab. Ahlu kitab tidak ada yang lain kecuali ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Ada yang lain? Tidak ada. Di negeri kita ini ada ahli bid'ah besar, wallillahil hamd, sudah mendahului kita. mengatakan bahwa ahli kitab bukan Yahudi dan Nasrani. Ahli kitab kan yang punya kitab. Kan kitab bukan hanya Injil Taurat. Ada Weda, Tripitaka, apa dia sebutkan. Maka Buddha, Hindu, segala macam, ahli kitab. Maka sembelihan orang Buddha, Hindu, segala macam, boleh kita makan. Wanita Buddha, Hindu, boleh kita nikahi. Ini walillahilham, tidak laku. Tidak laku, bid'ah ini tidak laku di negeri kita. Dan wajib kita bersyukur. Bid'ah-bid'ah yang muncul, yang ditakuti oleh orang-orang awam, kaum muslimin, diawali oleh ustaz-ustaznya, enggak laku. Akidah Syiah insyaallah enggak laku di negeri kita ini. Mencaci maki para sahabat, menjelek-jelekkan Abu Bakar dan Umar, menuduh Aisyah sebagai wanita lacur, insyaallah enggak laku di negeri kita ini. Ya, jangan samakan Indonesia ini dengan Syria misalnya. Enggak laku, maka jangan takut. Jangan takut. Sebarkan bahwa Rafidhah itu begini. Agar mereka semakin jauh, semakin membenci Rafidhah. Ya. Tidak usah terlalu ketakutan. Indonesia akan disiakan. Enggak. Tidak boleh kita menakut-nakuti kaum muslim. Tidak boleh. Dalam keadaan genting, mau keluar dari Madinah saja enggak bisa, enggak berani. Berarti kan ketakutan. Rasul ngasih kabar apa? Kabar gembira. Kabar gembira bahwa Romawi akan kita kuasai, Parsi akan kita kuasai. Gitu. Makanya kan Abu Sufyan ngeledek. Muhammad bilang mau menguasai Romawi, mau menguasai Parsi, berhadapan dengan pasukan gua aja nggak berani. Keluar dari Madinah nggak berani. Kan diparit begini, perang Khandaq atau perang Ahzab. Tapi yang keluar dari lisan Nabi ucapan yang kabar gembira, bukan menakut-nakuti. Jangan menakut-nakuti, terutama para dai tidak boleh. Awas 2020, awas 2025. Ada apa 2025? Dulu bukan 2020, dulu 2000. Awas tahun 2000. Kristalisasi. Kita udah lewat tahun 2000, gini-gini aja. Ya kan? Sholat berjamaah di masjid, di kantor-kantor masih banyak. Ya, tambah banyak. Sunnah apalagi. Enggak terbukti. Rajma bil ghaib. Itu gaib, hanya Allah yang tahu. Karena hanya Allah yang tahu, maka jangan nakut-nakuti. Berikan kabar gembira. Basyiru wa la tunafiru, yasiru wa la tu'asiru, kata Nabi. Berikan kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Senangkan, jangan susahkan. Itu wasiat Nabi kepada Mu'ar, kepada Ali, kepada beberapa sahabat yang diutus berdakwah mendatangi orang-orang Allah. Berikan kabar gembira. Ya. Kalau mau nakut-nakuti sekalian, jangan tanggung-tanggung. Apa? Iya, neraka. Azab kubur itu yang memang luar biasa harus ditakut-takuti. Hampir setiap kali mendengarkan keterangan azab kubur dari Nabi, Utsman selalu menangis. Karena memang wajib ditakuti, memang luar biasa. Seorang diri berhadapan dengan dua utusan Allah yang tidak kenal ampun bertanya tentang sesuatu, apa enggak menggetarkan? Ya, jahannam, sirat, mizan, ini sesuatu hal yang menakutkan. Jangan tanggung-tanggung kalau mau nakut-nakuti manusia. Nakut-nakuti cuma 2020. 2025, awas anu yang mimpin, awas ini, tanggung nakut-nakut itu. Ya, awas si afrotesasi, Indonesia dibikin kayak Suriah, tanggung. Takut-takuti dengan neraka Allah, azab Allah, itu yang wajib kita takuti. Ya. Badalu min ahkamihi wa kafaru billah. Ciri ahli kitab adalah merubah-rubah hukum. Hukum dirubah-rubah oleh para pendeta dan pastor. Mestinya dirajam kalau berzina. Ini dirubah, diapain? Diarak keliling kota. Sambil dicoreng-coreng mukanya. Nabi bertanya, kenapa dicoreng-coreng? Ini ahli kitab semua. Yahudi. Nah, dijawab, dia berzina. Dia berzina. Oh, jadi kalau zina hukumannya begitu dalam Taurat, dalam Injil. Iya. Nah, Nabi memanggil salah satu sahabatnya yang bisa membaca bahasa Ibrani. Coba minta kitabnya mana? Sebagai seorang ulama, tentu ya harus memberikan ahli ilmu kan, hujjah, dalil. Nah, di bawah. Sambil ditutup jarinya itu menutup satu tulisan. Ya, emang ada coreng-coreng di situ tulisan mereka. Sambil ditutup dengan jarinya, kata Nabi, angkat jarimu, angkat. Begitu jarinya diangkat, terlihat tulisan perintah raja. Jadi ada di Taurat, di Injil, perintah raja dirubah-rubah. Inilah kelakuan Yahudi, merubah-rubah hukum Allah, suka-suka mereka. Diawali oleh kelakuan mereka yang sangat menonjol dan banyak ditiru oleh kaum muslimin. Apa? Kelihatannya taat tapi maksiat. Mengesankan taat tapi sebetulnya bukan taat tapi maksiat. Apa? Hila. Ini banyak diikuti oleh kaum muslimin. Karena memang semua kelakuan Yahudi dan Nasrani akan ditiru oleh kaum muslimin. Tidak ada kelakuan Yahudi dan Nasrani yang tidak ditiru oleh kaum muslimin. Bahkan Nabi mengatakan seandainya di antara ahlul kitab ada yang berzina dengan ibunya, maka pasti ada di antara umatku yang akan berzina dengan ibunya. Perbuatan konyol, perbuatan buruk, perbuatan gak masuk akal, zalim, buruk seburuk-buruknya. Tapi kalau itu dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin akan ikut. Dan saudara Rasulullah SAW, kita lihat kebenaran sabda beliau. Beda dengan Buddha, Hindu. Ya kan? Untuk melihat kebudayaan Buddha, Hindu tidak ditiru oleh kaum muslimin. Tapi Yahudi dan Nasrani ditiru oleh kaum muslimin. Ya. Coba yang ditiru oleh kaum muslimin di negeri kita ini. Ya. Barat, Amerika, Eropa, apa Jepang? Nah, kebanyakan Barat, Eropa, Amerika. Ya. Saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meniru Barat, meniru Amerika. Yahudi dan Nasrani kan? Bukan Buddha, Hindu, Konghucu, Sinto, segala macam. Saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk gila jadi. Melakukan sesuatu mengesankan dia taat padahal maksiat. Ya. Kelihatannya enggak ada ribanya. Orang jual beli. Jual beli kan terserah yang jual kan. Kan di pasaran memang 100 juta. Kami jual 110 kepada bapak. Bayarnya nyicil. Sekilas memang tidak ada ini. Maka apa salahnya orang jual beli? Memang di pasaran 100 juta. Tapi kami, bank kami ini menjual 110, kan terserah kami. Dibayar cicil. Kalau kita pakai akal sehat yang berniat taat, tentu dengan mudah kita akan mengatakan, sebetulnya itu judulnya adalah pinjam 100 juta, kembali 110, dibayar buat beli mobil, misalnya. Dibayarnya nyicil tiap bulan. Kalau mau jujur, kalau menggunakan kacamata taat, iya kan? Apa bedanya? Apa bedanya? Ya, kan pinjam 100 juta kembali 110, jelas semua mengatakan riba. Mau buat makan, mau buat beli mobil, mau buat beli rumah, mau beli apapun, hanya dibikin kesan tidak riba, maka diputar-putar kayak gitu. Ya, itulah hila. Saudara Rasul, ternyata kelakuan Yahudi diikuti oleh kaum muslimin mengatasnamakan syar'i, syariat Islam. Ya. Wa kafaru billah, jelas mereka kufur kepada Allah. Mereka sebut-sebut Allah, wallahi demi Allah, Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, tetap mereka kufur. Ya, sama dengan orang-orang kafir hari ini kan umumnya memuji Tuhannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Apakah mereka jadi beriman? Tidak. Mereka kafir. Yahudi, Nasrani, lihat Nasrani. Beribadah, menyebut nama-nama Allah, melafadzkan kata-kata Allah. Walaupun agak beda ya, Allah. Yang dimaksud Allah. Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya tokoh-tokoh mereka. Allah, tapi mereka kafir. Fasta'alu kadiban sobuhu bi alsinatihim. Dengan lisannya mereka menipu. Mereka memutarbalikkan fakta. Mereka menutup-nutupi kebenaran. Nama Rasulullah yang sudah ada di kitab mereka, bahkan sifat-sifatnya mereka hafal. Ciri fisiknya, ada cap kenabian di punggung beliau bagian atas, mereka tahu. Bahkan mereka tahu cara yang sangat rahasia pada diri Nabi. Yang sahabat-sahabat enggak tahu. Yang tahu cuma Aisyah, Musalamah, Khadijah, ya, istri-istri beliau. Apa? Nah, tidur. Sifat tidur Nabi kan para sahabat kan enggak tidur bareng bersama Nabi. Nabi tidur bersama istri-istri. Ya, ada beberapa ya, beberapa sahabat yang tidur bareng masih kecil, Ibnu Abbas. Ya. Tentu tidak tahu bagaimana cara tidur Nabi. Sifat tidur Nabi Yahudi tahu. Ya. Gimana sifat tidur Nabi yang tidak mungkin bisa ada pada diri kita? Yang tidur mataku. Yang tidur mataku, hatiku tidak. Ini tidak mungkin ada pada orang lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi tahu. Ya. Tapi disembunyikan. Faqalatuhu bihaqqillahi alladhi anzala ilaihim. Mereka mencampur adukkan. Ini firman Allah, ini bukan firman Allah, ini wahyu, ini bukan wahyu, ini dari Allah, ini dari si A, si B, si C. Dicampur adukkan di situ, dibikin kesan bahwa semuanya wahyu, semuanya dalil, semuanya dari Allah. Ini perbuatan Yahudi. Ya. Fadzakara tabaraka wa ta'ala, ini yang 11. Fadzakara tabaraka wa ta'ala li nabiyihi min kufrihim faqad. Terhadap kekufuran mereka ini, Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Di antara mereka ada yang memutarbalikkan lisan mereka di dalam Alkitab, diputarbalikkan lisan, dirubah-rubah firman Allah. Hittah diganti apa? Hittah. Nabi Musa menyuruh mereka sambil masuk Palestina sambil mengucapkan Hittah. Hittah. Mereka putar balikkan. Mereka plesetkan. Jadi Hintah. Tambah nun. Kan kurang kerjaan. Ya. Ngapain? Ya. Udah enak-enak Hittah. Hittah. Hittah. Itu artinya ya Allah ampuni kami. Ya Allah ampuni kami. Hitta. In bahasa Ibrani ya. Hitta. Mereka plesetkan, mereka tambah nun. Hinta. Hinta. Apa? Nama makanan gandum. Kan kurang pedas kerjaan, ngeledek benar ya. Allah yang nyuruh lewat lisan Nabi Musa alaihi salam, hitta hitta, jadi hinta hinta. Mungkin sambil ngeledek gitu kali ya. Dan Nabi Musa menyuruh mereka untuk masuk Palestina sambil sujud. Sujud kita tahu ya. Pantatnya diangkat paling atas, wajahnya paling bawah, menempel ke bumi. Sujud seperti itu. Mereka ngapain? Mereka ngapain? Mereka balik. Justru pantatnya ditempelkan ke tanah. Mukanya yang ke atas. Itu apa gak kurang ajar ya? Yahudi memang begitu. Ngedek betul. Mestinya pantatnya diangkat, malah pantatnya yang dikebawain, wajahnya ke atasin. Kayak, itu kan lawan kata sujud kan? Kayak kodok begitu. Kodok kan begitu ya kan? Nah itu Yahudi. Dahsyatnya kelakuan Yahudi. Nah, ternyata sabda Nabi tadi, bahwa perbuatan Yahudi pasti ada saja yang niru dari kaum muslim ini. Ternyata kitab ini ada yang niru. Dan entah berapa juta kaum muslimin di negeri kita. Di negeri kita. Kita gak bilang Saudi, Mesir, Syria, Yordan. Negeri kita Indonesia ini. Mengikuti cara Yahudi. Hitok diganti intok. Ditambah nun. Dalam hal apa? Dalam hal apa? Hah? Ar-Rahmanu alal arsis tawa. Allah istawa di atas ars. Istawa. Kalau Yahudi nambah nun, kalau mereka ini nambah lam. Istawa. Istawa, antum tahu tulisannya kan alif, sin, ta, wau, ya. Akhirnya ya, biasanya ya tambah titik kan. Istawa. Ditambah apa tadi? Tambah lam. Sebelum tahir, sebelumnya ditambah lam. Jadi apa? Istaula. Tambah lam itu. Semua orang tahu kalau ditambah lam pasti bacanya begitu. Ya. Istawa ditambah lam sebelum terakhir jadi istaula. Ya. Istawa kan Allah bersemayam di atas. Diganti istawa ini yang dimaksud adalah istaula. Istaula artinya apa? Menguasai. Jadi sebetulnya Allah tidak di aras, tidak bersemayam di aras, tidak berada di aras, tapi Allah menguasai aras. Ini bahasa yang sia-sia. Sia-sia. Yang dikuasai oleh Allah itu apa? Yang dikuasai oleh Allah itu apa? Apa saja. Ya ars, ya langit, ya bumi, ya surga, ya neraka. Adakah tempat, sejengkal tempat yang tidak dikuasai oleh Allah? Tidak ada. Semua tempat dikuasai oleh Allah. Ngapain Allah menguasai ars? Ya katakan saja Allah menguasai segala sesuatu. Sia-sia. Nah, lihat. Kaum apa namanya? Kaum Jahmiyah. Kalau di kita Jahmiyah mengikuti Yahudi. Nah, Jahmiyah ini diikuti oleh Asy'ariyah. Kan di negeri kita ini mayoritas Asy'ariyah. Akidahnya Asy'ariyah. Itu mengikuti Jahmiyah. Ya. Mereka Asy'ariyah dan ngakunya Ahlussunnah. Padahal akidahnya akidah Asy'ariyah. Maka dan mereka, nama ini gak hilang, mereka gak mau menghilangkan ubah, kami gak Asy'ariyah, mereka ngaku, kami Asy'ariyah. Kan udah jelas kenapa Ahlussunnah jadi Asy'ariyah, kan udah jelas. Nah, biar gak begitu jelas, mereka bikin bid'ah baru, apa? Ahlussunnah dibagi dua. Ahlussunnah dibagi dua, apa dan apa? Apa dan apa? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Lihat ini bid'ah baru. Ahlussunnah itu dibagi dua. Jadi ada dua. Dua-duanya Ahlussunnah. Satu Asy'ariyah, satu Maturidiyah. Padahal Rasul, Abu Bakar, bahkan Imam Syafi'i enggak kenal itu Asy'ariyah apa. Maturidiyah apa? Enggak kenal. Rasul dan para sahabat enggak kenal Asy'ariyah, Maturidiyah. Kan Abu Hasan Al-Asy'ari bukan Abu Musa Al-Asy'ari, keturunannya ya. Keturunan dari Abu Musa al-Asy'ari, iya. Tapi bukan Abu Musa al-Asy'ari. Kalau Abu Musa al-Asy'ari, Rasul kenal. Ini Abu Hasan al-Asy'ari, jauh. Jauh, bahkan setelah Imam Ahmad, kan. Abu Musa al-Asy'ari kan di akhir hayat beliau, ketika beliau faham, ketika beliau bertaubat dari faham Mu'tazilah, dari faham Qullabiyah, akhirnya beliau kembali rujuk ke manhaj salaf, dan di dalam rujuknya itu beliau mengatakan, mulai sekarang aku mengikuti akidahnya Imam Ahmad. Berarti tentu beliau hidup setelah Imam Ahmad. Jadi Imam Syafi'i enggak kenal. Ya. Inilah ia uji merubah-rubah kitab Allah diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Litahsabuhu minal kitab. Mereka merubah-rubah apa yang ada dalam kitab agar kalian menyangka bahwa itu Alkitab. Agar kalian menyangka bahwa itu wahyu. Wa ma huwa minal kitab, padahal tidak. Itu tulisan pendeta, pastor, rahib, ruhban yang dimasukkan di situ sampai hari ini. Luar biasa ya. Sampai hari ini. Emang kesesatan itu menurun. Kesesatan itu menurun. Ya. Mestinya kan tidak sudah selesai. Mereka merubah-rubah kitab sudah selesai. Sekarang enggak ada bukti. Ya. Beberapa ulama yang baca Injil itu melihat perbedaan. Injil tahun sekian dengan Injil tahun sekian. Ada perbedaan. Sekarang lihat Al-Quran, bandingkan. Ya. Mau tahun 100, tahun 200, tahun 500, tahun 1400. Tidak ada yang beda sedikit. Mereka beda. Dilihat di cetakan ini, beda. Dan beda isinya, bukan sekedar bahasa. Kalau bahasa sudah jelas. Kalau bahasa sudah jelas. Ya. Injil di Amerika dengan Injil di Indonesia sama atau tidak? Enggak sama. Kan bahasanya bahasa Indonesia, sono bahasa Inggris, bahasa Amerika. Ya. Dumba-dumba. Dumba-dumba Bani Israel. Kalau kita kan enak kan hamba-hamba Allah. Itu bilang dumba. Dumba kalau bahasa Jawa jadi apa? Wedus-wedus. Enggak enak banget didengarnya ya. Suara wedus-wedus enggak enak banget. Memang begitu kan? Coba kalau enggak usah diterjemahkan, bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an enggak diterjemahkan. Kalau diterjemahkan sudah bukan Al-Qur'an. Kalau diterjemahkan sudah bukan Al-Qur'an lagi. Al-Qur'an ya harus bahasa Arab. Bahasa yang keluar dari diri Allah, didengar oleh Jibril, Jibril sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan kepada para sahabat, persis. Persis. Karena yang membawanya ada sikoh adil amanah. Tidak mungkin Jibril salah pengucapan. Tidak mungkin Rasulullah SAW salah pengucapannya. Sehingga para sahabat salah. Tidak. Bahkan para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in. Menyampaikan kepada murid-muridnya. Allah jaga. Tidak ada kesalahan. Ya. Secara lafaz. Secara lafaz apalagi isi. Secara lafaznya enggak ada beda. Ya. Nah, beda dengan hadis. Hadis secara lafaz ada yang beda. Isi tetap sama. Lafaz di Bukhari dengan lafaz di Muslim ada perbedaan, enggak masalah, tetap hadis. Yang penting isinya. Ya. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Mereka mengatakan ini dari sisi Allah, padahal tidak. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhib, dan mereka mengucapkan kedustaan-kedustaan atas nama Allah. Wa hum ya'lamun, dan mereka tahu. Kalau enggak tahu masih mending, mereka tahu. Demi gengsinya, demi iri, mereka sembunyikan kebenaran. Contoh yang nyata adalah Abdul Qudus. Beberapa riwayat mengatakan Abdul Qudus, beberapa riwayat mengatakan tanpa nama. Anak muda yang sering datang ke rumah Nabi, melayani Nabi, pemuda Yahudi, ayahnya Yahudi. miskin, sering datang ke rumah Nabi melayani anak-anak muda, mungkin remaja dia. Satu ketika sakit. Salah satu sunnah Nabi yang dicontohkan oleh beliau menjenguk orang sakit. Beliau jenguk. Salah satu sunnah Nabi ketika menjenguk orang sakit yang kafir adalah mengajak masuk Islam. Ini yang banyak kita tinggalkan. Ya. Misalnya paman kita atau keponakan kita atau sepupu kita atau tetangga kita Kristen sakit, jarang dari kita yang jenguk. Kalau tahu jenguk, yang jenguk saja. Sunnah Nabi ini tidak kita jalankan. Mengajak masuk Islam. Ya. Orang lemah kan biasanya siapapun yang ngajak mau. Nah, sayang sunnah Nabi itu justru sekarang malah diamalkan oleh siapa? Oleh para pendeta, para pastor. Itu justru sunnah Nabi. Dilaksanakan oleh para pendeta, para pastor. Mereka datang ke rumah sakit Kristen, dikasih fasilitas, dikasih kebebasan. Padahal kita banyak rumah sakit Islam. Kenapa enggak ada kebebasan seperti itu? Ya, ada ustaz atau siapalah yang mendatangi. Mungkin ada yang Kristen atau Muslim. Ditalkin, la ilaha illallah. Ya, menolong. Enggak tanggung-tanggung agar masuk surga, agar selamat dari neraka. Nah, kita tolong menolong hanya masalah dunia saja. Agar cepat sembuh. Agar ini itu, kenapa yang sangat besar malah kita tidak saling tolong menolong? Ya. Datanglah Nabi ke anak muda Yahudi ini, dan situ ada ayahnya. Di situ ayahnya, Nabi enggak sungkan-sungkan. Orang fair kan, apa adanya, enggak sungkan-sungkan, enggak ragu-ragu. Bacalah la ilaha illallah. Bacalah masalah Islam agar engkau selamat dari kekekalan neraka. Diajak masuk Islam, disuruh baca syahadat. Anak muda ini melihat ayahnya, minta izin boleh apa tidak. Kata ayahnya Ati Abul Qasim, taati Abu Qasim. Nggak mau dia bilang Rasulullah, gengsi dia. Padahal anaknya disuruh taat. Coba kalau dia tahu yang benar itu Yahudi, Islam itu sesat, teriak itu si bapak Yahudi, jangan nak, sesat, kamu masuk neraka. Gitu sih. Ya kan? Karena tahu nih, sementara kibau mati, ini penyakitnya luar biasa, sudah parah. Karena sudah mau mati, ya sudah. Jujur aja, syahadat saja. Nah, si bapaknya kan segar bugar. Ada gengsi, ada iri, ada hasad. Lihat, ini aib mereka dibongkar di hadis ini, bahwa sebetulnya mereka yakin tahu persis Islam benar, Rasulullah membawa kebenaran, tahu setahu-tahunya, jelas gamblang terang benderang. Tapi iri, dengki, hasad yang membuat mereka akhirnya gengsi. Ya. Maka jangan sifat seperti ini dipelihara dalam diri kita. Kan banyak kita diuji ya. Kita sudah senior, kita sudah kerja di situ sudah puluhan tahun. Nah, datang anak muda, tapi cerdas, pintar, idenya bagus. Ada rasa gengsi, nggak mau pakai ide. Ini penyakit Yahudi. Ya. Kalau memang dia cerdas, kalau memang idenya bagus, walaupun dia baru lulus, walaupun jauh lebih muda dari kita, apa salahnya kita dengarkan? Jarang yang seperti mempertahankan kewibawaan kita, senioritas kita. Ini mestinya yang dihilangkan. Sifat Yahudi. Satu lagi, 12. Summa qala. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, tadi surat Ali Imran ya, 78. Sekarang surat Al-Baqarah 79. Wa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitab. Celaka bagi orang yang menulis Al-Kitab. Al-Kitab yang dimaksud di sini Taurat dan Injil. Dalikal kitabu la raiba fi. Alkitab yang dimaksud di sini Al-Qur'an. Berarti padahal sama persis tulisan. Alkitab pakai alif lam. Ya. Nah, di sini wajibnya kita membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dengan tafsir. Kalau tidak, tentu akan salah paham. Pikirannya setiap kali ada Alkitab berarti Al-Qur'an, tidak. Mereka menulis kitab dengan tangan mereka. Dengan tangan mereka. Bukan wahyu dari Allah. Thumma yaquluna hadza min 'indillah. Lalu mereka mengucapkan ini dari sisi Allah. Ini dari Allah ini. Bukan dari kami, ini dari Allah kata mereka. Liyashtaru bihi tsamanan qalila, untuk dijual dengan harga yang murah. Tentu tahu maksud harga yang murah. Jual ayat dengan harga yang murah. Antum tahu maksud harga yang murah? Yang murah itu ya 700 ribu lah, 500 ribu. Maka kalau jual ayat yang mahal sekalian, jangan yang murah. 1 miliar, 2 miliar. Betul? Betul, salah. Bukan itu maksud harga murah. Apa? Iya, ketika itu dunia mau 1 miliar, mau 100 miliar, mau triliunan, tetap itu murah. Ya, murah itu dunia. Bukan 300 ribu, 400 ribu, bukan. Ya, ketika ayat itu menguntungkan secara dunia dan itu atas rekayasa mereka, murah. Murah. Kalau tidak dengan rekayasa, itu bukan menjual. Kalau tidak dengan rekayasa, itu bukan menjual. Abu Hanifah, selain beliau memberikan ilmu di majelis, semua orang tahu kealiman beliau, beliau juga dagang. Dan apapun yang didagangkan oleh beliau, laris. Ya fitrah manusia ya. Si fulan jualan, si A, si B, si C jualan. Sementara orang awam. Sementara ada seorang alim yang mengajarkan ilmu kepada ribuan manusia, jualan juga, jualan yang sama. Ya fitrah manusia lebih memilih ke Imam Abu Hanifah. Laris. Oh, Imam Abu Hanifah jual ayat kan begitu? Kan gak direkayasa. Tidak direkayasa. Mau jual, kan yang dijual barang. Ya. Hasil dari ketaatan dia, hasil dari ketakwaan dia. Dan Allah yang ngatur, ini gak masalah. Tidak masalah. Ya. Ulama berjualan, kan gak masalah. Kecuali jualannya di masjid, baru masalah. Ya. Melanggar. Thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila fawailul lahum. Celaka mereka. Menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, celaka mereka. Maksud menjual di sini adalah yang halal dibikin haram, yang haram dibikin halal supaya dapat uang. Ya seperti tadi. Kenapa dia dicoreng-coreng? Kenapa tidak dilecah? Ya, karena dia pengusaha, kaya raya. Nah, ulamanya ini mendapatkan sesuatu dari si kaya ini. Nah, itu yang dicari, yang diincar. Kalau yang zina ini rakyat jelata miskin, rejam. Dan itu kan sama Nabi SAW. Yang menyebabkan umat-umat terdahulu binasa diantaranya. Kalau orang yang kecil berzina, mencuri, maka dipotong tangannya, dirajam, dicambuk. Tapi kalau yang mencuri itu orang besar, yang berzina itu orang besar, kaya, dibiarkan. Itu salah satu yang menyebabkan umat-umat terdahulu binasa. Lalu beliau bersumpah apa? bersumpah atas nama Allah, mencontohkan lau Fatimata binta Muhammadin sarakat lakotoktu yadaha. Kalau yang mencuri itu Fatimah binti Muhammad anakku, pasti akan aku potong. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam tidak ada tidak ada apa istilahnya, grasi. Ya. Presiden Amirul Mukminin Khalifatul Islam tidak berhak memberikan keringanan hukuman, tidak berhak, dan belum pernah ada di zaman Nabi ya minta keringanan kepada Nabi, tidak ada. Tidak ada. Apa yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an, potong tangan, potong. Cambuk, cambuk, rejam, rejam. Kisos, kisos. Nabi tidak berhak meringankan. Kalau di Indonesia ini, bahkan seluruh dunia mungkin ya, dari Saudi mungkin, presiden berhak. Ya, keputusan yang sudah diputuskan berhak dibatalkan oleh presiden. Ya, dalam Islam tidak. Kalau sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh dibatalkan, diringankan oleh seorang presiden. Lihat, Fatimah. Fatimah mencuri, kata beliau, seandainya Fatimah mencuri, aku harus potong tangan. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Celaka mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Wawailul lahum mimma yaksibu. Dan celaka mereka dengan sebab apa yang mereka usahakan. Ya, kita sampai 12 ya. InsyaAllah nanti kita lanjutkan poin ke 13. Ada pertanyaan? Silakan. Apakah buruk bila berniat salat tahajud atau doa atau sedekah untuk tujuan supaya rezekinya banyak? Kalau ada keterangan dari Nabi, ya. Ada keterangan dari Nabi supaya rezeki banyak, rezeki lancar. Nabi menyuruh kita banyak bersedekah, menyambung silaturahim. Gitu. Baca Al-Fatihah 7 kali. Tidak ada. Biar rezeki saya ini banyak, biar dagangan saya laris, saya baca Al-Fatihah 7 kali ketika buka toko. Mana keterangan dari Nabi? Kalau ada keterangan dari Nabi, sami'na wa atha'na. Kalau tidak ada, tidak boleh. Tentang panjang umur dengan cara menyambung silaturahim, ada apa tidak? Agar sembuh dari penyakit dengan cara banyak sedekah, ada apa tidak? Ada. Tapi baca ini, baca itu, agar begini, agar begitu, pokoknya harus ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada cara mudah atau rukhsah bila sewaktu kencing celana kita terciprat kena air kencing? Diusap saja dengan air. Karena apa? Karena celana kita, baju kita, karpet kita tidak boleh kita bilang najis, enggak boleh. Kecuali ada satu dari tiga hal. Satu. Bau. Jelas nih bau kencing, udah sih. Yang kedua? Rasanya, rasa basah, kencing kan basah, ya kan? Yang ketiga? Warna. Kalau tiga-tiganya enggak ada, bau enggak ada, rasa enggak ada, warna enggak ada, ya sudah enggak najis. Walaupun kita yakin betul atau zon berat, ini pernah diompolin, ada anak main di sini ngompol. Kita lihat satu dari tiga. Bukan tiga-tiganya ya, satu saja dari tiga itu sudah dikatakan najis. Anak dan istri dan rumah saya di Jawa Tengah. Saya kerja di Jakarta. Satu atau dua minggu sekali pulang. Di mana posisi mukim dan safar? Antum bisa tetapkan bahwa antum tinggal di Jawa Tengah. Safar ke Jakarta seminggu atau dua minggu. Gitu. Dan di Jakarta ini sama. Mungkin kos, kontrak, ya, dari penginapan. Tetapkan seperti itu. Ya. Atau mungkin bisa dua-duanya itu mungkin, ya. Ke sana pulang, ke sini pulang juga. Nah, sana ada pos, sini ada pos. Bisa juga, ya kan? Mau kemana? Mau pulang. Mau kemana? Mau pulang juga. Larangan adanya dua jamaah dalam satu masjid dalam waktu yang sama, apakah berlaku bagi orang yang menjamak sholat? Iya, semua. Semua. Banyak yang tidak faham kecuali orang-orang yang belajar sunnah. Mau masjid umum, mau tempat peristirahatan, mau apa, ketika kita masuk, kok ada yang sholat, udah ikut saja. Jangan bikin jamaah sendiri. Mau dia jamaah, mau dia kosor, mau dia sholat sunnah, kalau kelihatan jamaah ya, ikut saja. Karena antara imam dengan makmum, sholatnya tidak harus sama. Nah, banyak dari saudara-saudara kita beranggapan, oh dia kosong, kita kan enggak. Oh dia jamak, kita kan enggak. Oh dia asar, kita kan zuhur. Nah, ini sebuah kesalahan. Udah ikut saja. Ya. Kalau pas itu ada dua jamaah, pas datang ada dua jamaah. Kan sering terjadi. Saya kira menunggu lebih baik ya. Mungkin kan salah satunya akan berakhir duluan ya. Karena kan dua buruk ya. Cari yang terbaik yaitu sampai yang satu selesai. Kalau jamaahnya itu jamaah yang kedua, misalnya jamaah yang pertama itu sudah selesai, kemudian ada rombongan lagi, kemudian dia sholat, bikin jamaah lagi, kita masuk tapi menemukan jamaah yang kedua, kita sholat sendiri apa ikut jamaah yang kedua? Ini di masjid kayak kita nih, masjid-masjid dia jamaah sholat sendiri. Kecuali di masjid-masjid di peristirahatan, tempat rekreasi ya, yang memang tidak masalah jamaah kedua ketiga. Kalau di masjid-masjid kita, di komplek kita, di kampung, maka jangan ada jamaah kedua. Karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat kecuali dengan cara bersedekah. Apakah kita wajib menanyakan kehalalan masakan yang kita beli? Bila di daftar menu di depan toko tidak ada tulisan halal. Kita melihat di mana ya. Kalau di Bali mungkin pakai babi enggak? Nah, di warteg sih. Mbak pakai babi enggak? Marah dia ya kan. Di orang Padang apalagi. Halal enggak? Kita lihat tempatnya. Kalau mencurigakan mungkin di kota sana ya mungkin. Ya. Apakah ada kewajiban mengetahui atau membaca dalil dari setiap ibadah yang kita lakukan bagi orang awam dan penuntut ilmu? Orang awam enggak, penuntut ilmu iya. Ketika bermudhaharah, orang awam tidak. Kita sikoh kepada seseorang sudah cukup. Orang awam. Allah tidak membebani manusia di luar kemampuannya. Enggak sama. Apalagi baru saja masuk Islam. Ya. Ini enggak sohek nih. Ini syaz ini. Pusing dia baru masuk Islam. Enggak sohek lah syaz. Udah ajarkan cara salat begini. Cara wudhu begini. Ya tentu dia akan mengikut. Mu'alaf orang yang baru saja masuk Islam itu bisa jadi ahli sunnah, bisa jadi mu'tazilah, bisa jadi khawarij, tergantung. Dia dekat dengan siapa ketika masuk Islam? Pasti sikoh saja mudah. Kita beramal atau sedekah dengan nominal yang lebih banyak dari sedekah ahli bid'ah dengan niat ingin menunjukkan bahwa kita tidak seburuk anggapan ahli bid'ah yang mencibir kita. Tidak usah. Gini-gini ya, tidak usah. Sudah ikhlas saja. Sedekah yang banyak memang kita ingin mendapatkan pahala dari Allah. Tidak usah. Ya. Emang kalau kita sedekah banyak, terus ahli bid'ah simpati sama kita? Enggak juga, cari yang lain lagi. Emang dasar mereka mau mencibir kita? Ya. Kita sedekah banyak ini, cari-cari yang lain. Karena ahli bid'ah itu memang kerjaannya begitu. Mencaci maki ahlus sunnah. dari sisi yang lain, sisi yang lain. Manusia nggak ada yang sempurna. Ya. Ilmu apa saja yang tidak boleh dipelajari oleh setiap muslim? Semua ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Intinya seperti itu. Nah, contohnya tentu banyak. Ilmu filsafat sudah jelas. Psikologi yang memang bertentangan dengan Islam. Ya. Ilmu sihir. Ya. Jangan. Ya. Baca ini sekian kali, baca ini sekian kali. Ya. Agar ini, agar begitu. Saat ini dakwah Khawarij disajikan dengan sangat lemah lembut, sehingga banyak yang terkecoh. Apakah ciri-ciri khas dari Khawarij ini sehingga kami orang awam bisa langsung mengetahui? Pertama, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Apabila antum melihat pada dirinya sudah keluar, berzina kafir, berjudi kafir, bahkan tidak pakai jilbab kafir, tinggalkan majelis ini, majelis Khawarij. Yang kedua, menyebut nama dan mengkafirkan si A kafir, si B kafir, si C kafir. Jika itu sudah keluar dari mulutnya, itulah Khawarij. Tentang lembut dengan tidak lembut, dan itu kan pembawaan. Sosok salaf yang pembawaannya lembut ada apa tidak? Ya banyak. Ya kan? Itu kan masing-masing pembawaan. Dan kan tidak bisa dibikin-bikin. Ya. Memang suaranya lembut. Ya. Bikin keras ya sulit. Suaranya keras, bikin lembut juga sulit. Itu pembawaan. Golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah itu apa? Sama Asy'ariyah dengan Maturidiyah itu sama, mirip-mirip lah, ya. Sifat 20, ya kan? Terus tentang kasar, ya di negeri kita ini. Yang menakwil-nakwil sifat Allah. Tangan Allah itu maksudnya apa? Wajah Allah itu maksudnya apa? Itu Asy'ariyah. Wallahu. Ya. Ya. Kalau yang seminggu sekali menurut awam dan enggak itu bukan karena ngajinya sering apa banyak. Ngaji seminggu 10 kali, tapi awam, ada enggak? Ya banyak. Seminggu 10 kali ngaji, tapi masih awam juga banyak. Ya. Ada yang ngaji jarang-jarang, tapi dia alim, ada enggak? Ada. Jadi bukan tergantung ngajinya sering apa tidak. Ya. Keilmuannya udah agar selamat, kita posisikan diri kita sebagai orang awam saja. Itu lebih selamat. Ya. Jangan berfatwa, jangan beristihad, dikit-dikit nanya. Itu kan sifat orang awam. Itu lebih selamat. Ya. Kan ustaz-ustaz, termasuk ustaz Kibar, setakim saja di, kalau ketemu Syekh Ali apa? Nanya. Dikit nanya. Dan mengherankan saya, menakjubkan saya, pertanyaan Ustaz Takim kepada Syekh Ali Hasan. Antum tahu pertanyaan apa bedanya manhaj dengan madhab? Lihat. Sekali pun Ustaz Takim bertanya kepada Syekh Ali Hasan, apa bedanya manhaj dengan madhab? Ya. Ini kalau kata kita kan pertanyaan yang cek-cek. Dijawab atau tidak sama Syekh Ali? Dijawab. Ya. Syekh Ali gak bener. Inti ngaji udah berapa lama, Kim? Baru nanya begini. Gak ada begitu. Gak ada begitu. Ya dijawab oleh beliau. Ilmu. Ah begitu. Jadi di depan siapa kita? Kalau di depan kita orang alim, bikin kita orang Allah. Ya, ini kan anak-anak muda ini sok-sokan. Di hadapan siapa? Dia ngomong begini begitu. Di depannya Ustaz Yazid, di depannya Ustaz Taki. Ini gak ada-ada. Ya, maksudnya kita diam. Lihat, sekali berbeliau diam di hadapan para masyarakat. Ya, satu lagi. Pindah. Enggak usah dibatalkan. Pindah saja. Mengambil. Enggak, karena kena najis kan tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu kencing, kentut dan seterusnya. Enggak ada wudu batal karena terkena najis. Enggak ada. Pindah saja. mengambil dalil bahwa Nabi ketika dibisiki oleh Jibril bahwa sendal yang beliau pakai itu terkena najis, beliau langsung lepas, tidak mengulang dari awal. Ya, itu saja kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.